صلاةٌ يا الله وأكبر سلام على المصطفى شريف البقاء. Apa sih artinya alfu salam? Alfu salam itu artinya apa? Alfu salam itu artinya kita menyampaikan 1000 salam bagi Rasulullah. Jadi kita selalu ingin mendekat kepada Allah, mendekat kepada Rasulullah. Kehormatan kita itu tergantung dari seberapa dekat kita dengan Allah dan Rasulullah. Semakin kita dekat, semakin kita terhormat. Tapi semakin kita menjauhkan diri kita dari Allah, semakin menjauhkan diri kita dari Rasulullah, berarti sama saja kita menjauhkan diri kita dari kehormatan. Jadi kita sama-sama ayo bismillahirrahmanirrahim, kita membaca 1000 salam bagimu ya Rasulullah. Alfu salam. Oh,